Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd, jamaah sekalian, malam ini kita telah sampai ke hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada bab al-wudu, pada bab wudu dari kitab Al-Tahara dalam Bulughul Maram. Kata beliau an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau, tidak ada seorang pun di antara kalian, dari kalian, ya tawaddu, yang berwudu, fa yusbiqul wudu'a, lantas dia menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan wudunya artinya dia mengerjakan wudu itu dengan sempurna, lengkap rukun-rukunnya, lengkap ya syarat-syaratnya ya, yang wajib, rukun dan syarat yang diwajibkan dan sunnah-sunnahnya sempurna sebagaimana yang diajarkan pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan berwudu seadanya asal sah begitu, tetapi sempurna, sunnah-sunnahnya juga diperhatikan. Thumma yaqul, kemudian setelah berwudu dengan sempurna, dia membaca zikir, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashadu, aku bersaksi, an la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan, sesembahan yang benar, illallah, kecuali Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu makna syahadat ya. Makna syahadat harus diketahui, karena itu merupakan salah satu dari 8 syarat sahnya syahadat. Ada sebagian orang mengartikan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dengan mengatakan saya bersaksi tidak ada pencipta selain Allah. Itu salah. Ya, yang kaget dulu ya. Bagian orang mengartikan begitu. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Tidak ada penguasa alam semesta selain Allah. Itu salah. Makna syahadat la ilaha illallah bukan itu. Meskipun itu bagian dari maknanya. Itu bagian dari makna syahadat la ilaha illallah. Kami tadi mengatakan, mengartikan, memaknai syahadat la ilaha illallah dengan makna tadi, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, tidak ada pengatur rahmat selain Allah, penguasa selain Allah, kita katakan salah jika mengartikan demikian. Ya. Meskipun itu bagian dari makna asyhadu an la ilaha illallah, itu terkandung di dalamnya, tapi maknanya bukan itu. Karena jika itu maknanya, orang-orang Quraisy berlomba-lomba bersyahadat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya itu maknanya, orang-orang Quraisy berlomba-lomba bersyahadat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy semuanya meyakini bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang maknanya demikian. Jika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka, orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Rabb mereka, pencipta mereka, penguasa mereka yang mengatur kehidupan mereka adalah Allah. Tapi ketika diajak oleh Nabi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka tidak mau. Karena mereka tahu bahwa makna asyhadu an la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan sesembahan yang benar selain Allah. Sementara mereka punya Tuhan yang banyak. Mereka punya berhala-berhala. Adalah ta'uzza manat. Ya, dan yang lainnya. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan mereka. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran dikatakan, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, in hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini jadi satu saja? Hanya Allah saja dan Tuhan-Tuhan kita ini kita tinggalkan. Ini sesuatu yang mengherankan. Tidak mungkin, kata mereka. Oleh karena itu tidak mereka yang tidak mau beriman, ya, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab dan mereka tahu maknanya, bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan, artinya sesuatu yang disembah, yang diagungkan. Sesuatu yang disembah dengan ibadah, dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Itu makna Tuhan, sembahan. Nah, mereka tahu maknanya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Konsekuensinya jika mereka mengucapkan itu, berarti mereka harus meninggalkan patung-patung berhala itu dan mereka tidak mau. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkannya. Ini bukti dalil bahwa makna la ilaha illallah apa yang kami jelaskan tadi. Nah, ini harus difahami. Ya. Jadi makna la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Artinya selain Allah, maka tuhan-tuhan yang dipertuhankan oleh orang-orang musyrik itu semuanya batil. Baik. Ini makna la ilaha illallah dan terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, terkandung pula di dalam maknanya tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pemberi rezeki dan seterusnya dari makna-makna rububiyah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan diartikan dengan itu, dengan dalil apa yang telah kami sampaikan tadi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus oleh Allah. Nah, barang siapa berwudu yang sempurna kemudian membaca ini, riwayat ini hanya sampai di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu. Kelanjutan hadisnya, illa futihat lahu abwabul jannah. Tidaklah seseorang berwudu dengan sempurna kemudian membaca dua kalimat syahadat tadi kecuali dibukakan baginya pintu-pintu jannah, pintu-pintu surga. Ya, dibukakan baginya pintu-pintu surga, dan pintu-pintu surga itu 8 jumlahnya. Ada pintu khusus untuk orang yang gemar berpuasa, disebut Babur Royyan. Ya, dan pintu-pintu yang lainnya. Ya, dan ini dibukakan baginya pintu-pintu surga. Dan di sini umum, karena pintu-pintu itu disandarkan kepada al-jannah, ya, disandarkan kepada al-jannah, yakni pintu-pintu surga seluruhnya, berarti 8. Nah, karena kaidahnya dalam ilmu usul, ya, jika suatu kata baik dia mufrad, kata tunggal atau kata majmu', jamak, didofahkan, ya, disandarkan kepada pemiliknya, maka itu menunjukkan umum. Nah, jadi pintu-pintu surga seluruhnya menunjukkan keutamaan berwudu, keutamaan berwudu, dan disertai dengan, yakni berwudu dengan sempurna, lengkap dengan sunnah-sunnahnya, apa yang telah kita pelajari, kemudian diakhiri dengan zikir ini. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim. Wa at-Tirmidzi Muslim dan At-Tirmidzi. Juga At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Ya. Wa zada, dan At-Tirmidzi menambah. Artinya apa? Riwayat Muslim, zikir yang diriwayatkan pada riwayat Muslim hanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan At-Tirmidzi pada riwayatnya dia menambahkan zikir tambahan setelahnya, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma, ya Allah, wahai Allah, ij'alni, jadikanlah aku minat tawabin, dari kalangan orang-orang yang senantiasa bertobat, yang selalu bertobat, ya, yang suka bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk dari kalangan orang-orang yang senantiasa menyucikan diri, ya, suka bersuci. Nah, ini lengkapnya. Jadi riwayat Muslim dilengkapi dengan riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana derajat riwayat At-Tirmidzi ini? Kata Ibn Qayyim, riwayat At-Tirmidzi sahih. Kata Ibn Qayyim, riwayat At-Tirmidzi sahih. Al-Albani juga mengatakan sahih. Bahkan Al-Albani menyampaikan bahwa menyebutkan, ya, ada hadis-hadis yang semakna yang menguatkan riwayat tersebut. Jadi semakin kuat. Nah, dengan demikian lengkapnya zikir tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah. Bagaimana cara membaca zikir itu? Ya, sebagian orang membacanya sambil menatap ke atas langit. Ya, itu salah. Nah, tidak disyariatkan membacanya sambil menatap ke atas langit. Ya. Karena hadis yang diriwayatkan tentang hal itu, mengenai hal itu, hadis yang diriwayatkan mengenai membaca zikir itu dengan menatap ke atas langit, yaitu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud serta yang lainnya. Riwayat itu derajatnya dalam ilmu riwayat hadis dhaifun jiddan, sangat lemah. Jadi bukan hanya dhaif, bukan hanya lemah, sangat lemah, lemah sekali, yakni parah kelemahan riwayatnya. Ya. Bahkan Al-Albani mengatakan riwayat ini adalah tambahan riwayat yang keliru. Ya, salah riwayat. Ganjil. Nah, karena yang menambahkan riwayat itu bahwa membacanya dengan menatap ke atas langit adalah seorang yang rawi yang majhul yang tidak dikenal siapa orangnya. Ya. Dan dia sendirian menyelisihi rawi-rawi yang lain yang terpercaya yang tidak menyebutkan riwayat itu. Jadi jelas bahwa itu riwayat yang salah, tidak bisa diamalkan. Ya. Sebagai tambahan faedah, jika sudah menghafalkan itu tadi sudah khair kathir. Ya, jadi baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan kita sudah dengar maknanya. Tetapi sebagai tambahan faedah bahwa di sana masih ada zikir lain yang juga bisa dibaca, kami sampaikan secara singkat saja. Ya, selintas ada riwayat yang juga dari segi riwayat bisa dipertanggungjawabkan, ya, yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi berdasarkan pelajaran kita dari awal bab wudu sampai akhir, dari sekian hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Hajar dan dimasukkan dalam bab al-wudu, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa zikir yang disyariatkan dalam berwudu hanya dua, yaitu di awal dan di akhir. Sebelum berwudu mustahab disunnahkan baca apa? Bismillah. Itu saja. Kemudian berwudu. Nah, ini tentunya jika kita tidak berwudu tentunya disertai dengan niat, ya. Karena niat itulah yang menggerakkan kita, dan ini telah dibahas. Niat itulah yang menggerakkan kita untuk berwudu. Nah. Kemudian kita baca bismillah, kemudian mulai berwudu. Nah, lengkap dengan sunnah-sunnahnya berarti, ya, membasuh kedua telapak tangan sekaligus dilakukan 3 kali, ya, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian setelah selesai berwudu kita baca zikir tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dengan itu kita berharap masuk, ya, meraih keutamaannya disebutkan dalam hadis. Ya, kelak di hari kiamat, di akhirat, kita termasuk yang dibukakan, dipersilahkan masuk dari pintu-pintu surga, jannah. Naam. Adapun pendapat yang muncul dari sebagian fuqaha Syafi'iyah, muncul dari sebagian ahli fikih Syafi'iyah, mereka menetapkan zikir-zikir yang dibaca pada setiap gerakan wudu, bahwa ketika membasuh wajah, ya, baca ini dan itu, ya, ada zikir yang mereka buat. Nah, jika membasuh tangan baca zikir ini dan seterusnya, ya, ada zikir-zikir yang mereka buat, itu tergolong bid'ah yang batil, tidak ada dasarnya dan dalilnya, ya, karena ini ibadah. Telah datang tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam dan telah kita dengar hadis-hadis Tidak ada sama sekali itu. Artinya itu muncul dari ya mereka. Oleh karena itu kita mendapati salah satu imam dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, kawan-kawan mereka sendiri, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ahli hadis, imam ahli hadis, dan dia imam ahli fiqih dari kalangan fuqaha Syafi'iyah. An-Nawawi membantah mereka, membantah rekan-rekannya. Kata An-Nawawi, doa ini tidak ada dasarnya dan tidak ditetapkan oleh Al-Imam As-Syafi'i. Kata An-Nawawi. Ya, imam mereka. Nah, imam mereka adalah Al-Imam As-Syafi'i, mazhab Syafi'i. An-Nawawi mengatakan itu tidak ada dalilnya, dasarnya, dan Al-Imam As-Syafi'i tidak pernah menetapkan itu. Juga mayoritas sahabat As-Syafi'i, mayoritas sahabat As-Syafi'i dari fuqaha Syafi'i, mayoritasnya tidak ada, mereka tidak menetapkan itu. Jadi hanya muncul dari sebagian kecil fuqaha Syafi'i, menyelisihi mayoritas rekan-rekannya dan menyelisihi imam mereka, yaitu Al-Imam As-Syafi'i. Oleh karena itu An-Nawawi membantah mereka. Naam. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seluruh hadis yang diriwayatkan tentang zikir-zikir yang dibaca pada wudu adalah dusta dan palsu. Hadis-hadis itu hadis-hadis yang dusta dan palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah membacanya, tidak pernah pula mengajarkannya kepada umatnya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada riwayat yang benar dari Nabi kecuali dua, yaitu bismillah di awal dan di akhir, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, dan juga zikir yang kami sampaikan sebagai faedah tadi, yaitu subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya itu yang ada. Nah, dengan demikian jika kita sudah mengetahui ilmunya, kita tidak terpengaruh. Ya, kita tidak terpengaruh. Nah, ada sebagian orang yang tidak paham, ya, mendapati itu mungkin dari buku, ya, menukil dari sebagian fuqaha Syafi'iyah tersebut. Nah, namun tidak mengerti sehingga mengamalkannya. Apabila ilmu telah datang, kewajiban kita semua adalah beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Nah, jika suatu perkara ibadah tidak ada dalilnya, maka kita akan rugi sendiri. Nah, kita akan rugi sendiri beramal dengan suatu hal yang itu tertolak. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis riwayat Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengarang-arang, mengada-ada dalam urusan agama kami ini suatu perkara yang tidak kami ajarkan, tidak kami tuntunkan, maka itu tertolak. Itu riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Riwayat Muslim lafadznya, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Ya, itulah yang dikenal dengan istilah bid'ah. Nah, dengan demikian, alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Taala bagi kita semua, kita telah melewati, mempelajari seluruh hadis-hadis dalam bab al-wudu dari kitab al-Tuharah, kitab Bulughul Maram, karya Al-Hafidh Ibn Hajar. Nah, selesai malam ini, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah, alhamdulillah, syarallah, ilaih, syarallah, ilaih, syarallah, ilaih.